Biar aku cepet nyanyi nuruti kekarepanmu san soyo pupra. Biar nesta wanti-wanti say tapi kenyataannya pergi. Kok kebangetan men sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh aku.